Ada pertanyaan dalam Sahih Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah termasuk golongan kami barang siapa yang menyerupai selain kami, janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya cara salamnya orang Yahudi dengan isyarat jari jemari dan cara salamnya orang Nasrani dengan telapak tangan. Minta tolong Ustaz dicontohkan salam orang Yahudi dan Nasrani yang ada pada hadis ini, karena ada sebagian ikhwan yang melambaikan atau berisyarat dengan tangan saat berjumpa. Memang betul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusallimu taslimal yahudi wan nasara. Jangan kalian mengucapkan salam seperti salamnya orang Yahudi dan Nasara. Fa inna taslimahum bil akuf war ru'us wal isyarah. Karena sesungguhnya salamnya mereka itu dengan telapak tangan. Nah, kalau ketemu atau dengan kepala. Naam. Pernah lihat orang Jepang? Ya, sampai nunduk. Naam. Dengan kepala atau dengan isyarat. Isyarat apa saja? Nah, ini salamnya Yahud dan Nasara. Dan kita tidak diperbolehkan untuk meniru cara-cara mereka menyampaikan salam. Hadis ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya seorang mengucapkan salam kepada saudaranya dengan cara-cara yang seperti ini. Dengan tangan, dengan kepala atau dengan isyarat. Tidak diperbolehkan. Namun, hadis ini perlu kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama bahwa hadis ini menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya salam dengan menggunakan cara-cara yang seperti ini tanpa disertai ucapan assalamualaikum. Ya, adapun seorang mengucapkannya dengan assalamualaikum dengan ucapan tahiyah, maka yang demikian diperbolehkan. Berdasarkan riwayat Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau melewati masjid yang di situ ada sebagian wanita yang mereka sedang berkumpul, sedang duduk di dekat masjid tersebut. Lalu kemudian disebutkan oleh Asma, fa'alwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi bitaslim. Maka Nabi alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya dengan salam. Assalamu alaikum. Dengan salam. Maka ini menunjukkan bahwa seorang mengucapkan salam ya, bersama dengan isyarat tersebut diperbolehkan. Nah, kalau memungkinkan seorang menyampaikan salam tanpa isyarat, ya, misalnya karena dekat, assalamualaikum, ya, tanpa isyarat tangan atau yang semisalnya, alhamdulillah itu sudah cukup. Yang demikian sudah cukup karena dalam sekian banyak hadis Nabi alaihi salatu wasalam hanya disebutkan salam tanpa isyarat. Nah, akan tetapi kadang-kadang dibutuhkan bersama dengan isyarat. Misalnya ketika seorang itu jauh, ya. Orang tersebut jauh, mungkin dia tidak mendengarkan ucapan kita pada saat kita mengucapkan salam. Nah, assalamualaikum. Ya. Yang dia tidak mendengarkan ucapan kita. Kalau kita tidak memberikan isyarat, maka dia tidak mengetahui bahwa kita sedang mengucapkan salam kepadanya. Dan bahkan dapat menimbulkan fitnah. Mungkin dia menurut orang ini sombong betul. Ya, dia sudah jelas-jelas melihat anak tidak menyampaikan salam sedikit pun. Nah, maka diperbolehkan apabila disertai dengan salam. Kalau orang itu jauh, ya enggak usah juga dipaksakan suaranya itu apa keras sehingga didengarkan oleh seluruh penghuni pasar. Ya. Yang penting ada ucapan salam. Assalamualaikum. Karena jauh ya tidak mungkin kan. Naam. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan, memberikan kemudahan. Kemudian juga yang kedua bahwa hukum ini isyarat mengucapkan salam dengan isyarat berlaku bagi seorang yang memiliki kemampuan. dia mampu untuk mengucapkan dengan salam, lalu dia tidak mengucapkannya, tapi dengan isyarat semata. Nah, hukum ini berlaku bagi yang mampu. Adapun bagi yang tidak mampu, bisu misalnya, dipaksakan, tidak mungkin. Atau tidak mampu secara syar'i, seperti apa? Dalam sholat. Ada seorang mengucapkan salam. Cara menjawabnya gimana? Berikan isyarat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam Bulughul Maram, hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membalas salam dengan isyarat di dalam salat. Inna fis salati lasyughla. Karena di dalam salat itu seorang dalam keadaan sibuk. Nah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang dalam keadaan uzur, ya dia tidak mampu dengan ucapan, na'am, apakah secara syar'i seperti sholat atau secara kemampuan hissi, kudrah, tidak punya kemampuan, maka diperbolehkan. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari.